إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan mengenai pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji pembatal keislaman yang ke-9, yaitu barang siapa yang meyakini bahwasannya sebagian umat Muhammad itu boleh keluar dari syariat beliau, maka dia telah kufur. Ya, meyakini bahwasannya boleh bagi umat Nabi Muhammad keluar dari syariat beliau, maka dia telah kufur. Barakallahu fikum. Baik, adapun argumen dengan barakallahu fikum keadaan Nabi Khadir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka itu tidak tepat. Karena keadaan Khadir dengan Nabi Musa berbeda dengan keadaan umat Nabi Muhammad dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khadir tidak diutus, atau Nabi Musa tidak diutus pada Khadir, syariatnya Nabi Musa tidak berlaku untuk semua manusia. Barakallah. Dan juga kita pada pertemuan sebelumnya membahas seputar siapakah Khadir ini, apakah dia nabi atau wali atau barakallahu fikum malaikat. Sudah kita bahas pendapat yang kita kuatkan kemarin bahwasanya Khadir itu adalah nabi. Kemudian apakah Khadir itu masih hidup sampai saat ini, barakallahu fikum, juga sudah kita bahas bahwasanya pendapat yang sahih, yang benar, Khadir itu telah meninggal dengan keumuman nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan barakallahu fikum tidak ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun barakallahu fikum, ya, kecuali kalau ada dalil-dalil yang sahih. Dan di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan hidupnya Khadir, tapi itu semua adalah lemah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Manarul Munif. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. Pembatal keislaman yang ke-10 dan itu yang terakhir pada kitab ini, beliau cukupkan 10, yaitu berpaling dari agama Allah. Dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-i'rad makna barakallahu fikum secara syar'i disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan al-i'rad di sini adalah, kata beliau, amma kufrul i'rad fahuwa. Adapun bentuk kekufuran dengan berpaling dari agama ini, maksudnya adalah bi ayya ridha bisam'ihi wa qalbihi 'anil rasuli, yaitu dia berpaling dengan pendengarannya dan hatinya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak mau dengar ya kajian tentang Islam sedikit pun. Barakallahu fiik. Kalau di rumahnya disetel kajian-kajian Islam, dia risih. Matiin. Ya, lebih baik itu aja. Sri Mulat. Gitu ya. Barakallahu fiik. Kalau ada ceramah-ceramah, risih. Enggak mau. Wa qalbihi, begitu juga hatinya. Barakallahu fiik. Baik. Kalau sudah dengar-dengar tentang barakallahu fikum pembahasan masalah syariat Islam, benci. La yusaddiquhu wa la yukadzibuhu. Dia tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Wa la yuwali wa la yu'adih. Dia tidak menunjukkan loyalitasnya kepada agama ini, juga tidak menunjukkan permusuhannya. Artinya ini orang memang benar-benar cuek luar biasa terhadap agama. Barakallahu fiik. Iya. Tidak menunjukkan kebencian, tidak juga menunjukkan loyal. Barakallahu fiik. Telinganya juga enggak, barakallahu fiik, digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang barakallahu fikum tayyib mengandung nilai-nilai religi. La yusghi ila ma jaa bihi albattah, di mana dia tidak mau menyimak sedikit pun apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan al-i'rad di sini. Bentuk sikap berpaling terhadap agama yang sampai dikufurkan. Iya. Itu apa? Orang yang benar-benar tidak ada kepedulian sedikit pun terhadap agamanya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Menunjukkan loyalitas tidak, permusuhan tidak, mau mendengarkan juga tidak. Barakallahu fikum. Memahami apalagi. Benar-benar dia dirinya sibuk dengan dunia. Ya, sibuk dengan dunia. Barakallahu fikum. Menurutnya itu yang jelas. Kalau kita ngurusi agama itu repot menurut dia. Ya. Nanti terlalu banyak aturan sehingga gerakan itu tidak bebas. Dalam beraktivitas, dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam bermuamalah, jadi repot, terkotak-kotak. Kalau kita lepas dari aturan agama, itu enak menurut dia. Barakallahu. Yang seperti ini, barakallahu, itu merupakan bentuk kekufuran. Iya, berpaling secara total terhadap agama. Barakallahu fiik. Baik. Kita simak penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Kata Syekh Al-Fauzan, al-ashir wa huwal akhir. Poin yang ke-10 dan ini yang terakhir dalam kitab ini. Al-i'radu 'an dinillah. Yaitu orang yang berpaling dari agama Allah. La yahtammu biddini wala yata'allamu walau tayyib ta'allam la ya'mal. Maksudnya adalah seseorang yang tidak memiliki kepedulian terhadap agama. Dia tidak mau belajar agama. Seandainya dia belajar, dia ngerti, dia tidak mau mengamalkan. Yu'ridu 'anil ilmi awwalan. Dia berpaling untuk dia berpaling dari ilmu pertama kali awalnya. Artinya dia memang tidak mau mendengarkan kajian-kajian Islam. Awal mulanya dari situ. Barakallahu fiik. Tsumma yu'ridu 'anil 'amal. Kemudian setelah itu dampaknya dia pun berpaling dari amal soleh. Awalnya cuma risih dengan kajian-kajian ta'lim, dengan kajian-kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu dia juga risih dengan amalan-amalan Islam. Barakallah. Ya. Entah sholatnya, entah puasanya, entah amalan-amalan Islam yang lainnya. Kemudian kata beliau, nas'alullaha al-afiyata. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari sifat yang seperti itu. Wa hatta law amila wa huwa ala ghairi ilmin fa amaluhu dhalalun. Dan sampai kata beliau, seandainya dia beramal pun maka tidak di atas ilmu, sehingga dia beramal dengan kesesatan. Ya. Tadi karena memang dia sejak awal itu sudah fobi dengan ta'lim. Sudah tidak suka dengan kajian-kajian Islam. Sehingga dia ketika beramal itu hanya mengandalkan naluri dia. Sesuatu yang dianggap baik, dia kerjakan. Sesuatu yang dianggap bagus, dia lakukan. Karena tidak dibangun di atas ilmu. Akhirnya serampangan. Iya. Dia beramal yang dia itu anggap baik, ternyata dia sesat. Barakallahu fikum. Tadi. Karena sejak awalnya memang dia sudah tidak suka dengan ta'lim. Barakallahu fikum. Fala buddha ayyata'allama awwalan thumma ya'malu. Sehingga seharusnya kata beliau dia itu belajar terlebih dahulu baru beramal. Dan itu merupakan salah satu kondisi, salah satu barakallahu fikum pondasi, iya, salah satu prinsip di dalam berislam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, barakallahu fikum, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Lihat, bab perintah untuk berilmu, perintah untuk mengerti syariat sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau menyampaikan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah terlebih dahulu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qablal qawli wal amal. Di situ Allah memulai pertama kali dengan perintah untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Barakallahu fikum. Itu salah satu prinsip dalam menjalankan agama Islam. Iya. Dengan prinsip seperti ini barakallahu fikum, maka seorang muslim akan lepas dari karakternya Yahudi ataupun Nasrani. Barakallahu fikum. Nasrani dikatakan sebagai kelompok yang dhalin karena mereka beramal tanpa ilmu. Orang Yahudi dikatakan sebagai maghdubu alaihim karena mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Barakallahu fikum. Ya. Hai. Sehingga diingatkan oleh salaf, barakallahu fikum, fal yahdhar minal alimi, barakallahu fikum, sayyid al-fasiq wal abidi al-jahil. Iya, hati-hatilah dari orang yang berilmu namun dia fasik, tidak mengamalkan ilmunya, dan hati-hatilah dari orang yang ahli ibadah namun dia tidak mengerti ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dengan sifat berilmu dan beramal, seorang muslim akan selamat dari karakternya Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, amma man akhadzal ilma wa tarakal amala fa hadza minal maghdubi alaihim. Adapun orang yang mengambil ilmu, dia belajar, namun dia tinggalkan beramal dengan ilmu tadi, maka orang ini adalah orang yang dimurkai. Wa man akhadzal amala wa tarkal ilma fa hadza dhallun. Adapun orang yang mengambil amalan namun dia meninggalkan ilmu, maka dia adalah orang yang sesat. Wahada ma nasta'idhu minhu fi kulli raka'atin. Ini adalah perkara yang kita meminta perlindungan kepada Allah darinya, agar kita diselamatkan dari karakter seperti itu dalam setiap rokaat sholat kita, di mana kita membaca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan-Mu yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat selain dari jalan orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. Ya, al-maghdubu alaihim dijelaskan oleh mereka, oleh para ulama pakar tafsir, maksudnya adalah Yahudi, sedangkan dhalin maksudnya adalah Nasrani. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Namun barakallahu fikum, ada tanbih keterangan dari Syekh Al-Utsaimin, ya, untuk orang-orang Nasrani saat ini, mereka masuknya pada karakter maghdubu alaihim, bukan lagi dhalim. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki ilmu. Iya. Mereka mengetahui akan dakwahnya Nabi Muhammad, mereka mengetahui akan dakwahnya Islam. Barakallahu fikum, sehingga mereka punya ilmu. Namun mereka tidak mau berislam. Sehingga keadaan mereka saat ini, orang-orang Nasrani sama dengan orang Yahudi, yaitu mendapatkan status maghdubu alaihim. Mereka itu adalah orang yang dimurkai. Iya, barakallahu fikum. Beda halnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu mereka benar-benar beramal dengan apa? Kejahilan, semangat saja. Iya, maka mereka statusnya adalah ad-dallin atau dallun, barakallahu fikum. Karena mereka beramal tanpa dasar ilmu. Kemudian kata beliau, faman a'rada 'an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah, dia tidak mau mempelajarinya sedikit pun, dia tidak mau mengamalkannya, fa innahu yakunu murtaddan, kata Syekh. Ya, maka dia akan menjadi orang yang murtad andinil Islam, dari agama Islam. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ngeri. Ya. Dalam keadaan cukup banyak kita mendapati keadaan yang seperti ini, barakallahu fikum, pada tayyib, orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Baik. Di dalam hatinya itu tidak ada sama sekali tentang Islam. Barakallahu fikum. Ya. Beda halnya dengan orang yang barakallahu fikum, dia sebenarnya kepengen. Iya. Dia sebenarnya pengen taklim, pengen ngaji, pengen ngerti agama. Tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Beda. Iya. Barakallahu fikum. Misal, ya, karena malu. Di situ orangnya peci-peci putih semua, kayaknya ustadz-ustadz semua. gitu ya. Akhirnya malu datang ke majelis ta'lim. Barakallahu fikum. Saya ini kan masih nol, bener-bener gak ngerti tentang ilmu agama. Akhirnya takut, malu untuk masuk dalam majelis ilmu. Barakallahu fikum. Atau sekian banyak alasan, barakallahu fikum, yang sebenarnya dia ada keinginan untuk belajar, kemudian apa? Tapi tidak didukung. Iya. Barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum, begitu kuatnya pengaruh teman-teman dia yang jelek. Barakallahu fikum, ya. Dia tadinya pengen ngerti agama, pengen belajar, teman-temannya, ah ente itu gak usah lah kayak gitu, takdirnya kamu tuh sudah lah, iya jadi kayak gini, takdirnya kamu itu sudah jadi penghuni neraka sudah, gak usah talim-talim gitulah, gak cocok kamu itu, barakallahu fikum, iya, akhirnya dia, barakallahu fikum gak jadi, iya, dosa kamu itu sudah terlalu banyak. Tayyib, gak mungkin kamu itu jadi orang yang seperti itu bukan bagian kamu. Kamu itu memang diciptakan untuk menjadi bandit, menjadi penjahat. Barakallahu fikum. Akhirnya gak jadi. Barakallahu fikum ya. Tapi dari hati kecilnya dia ingin belajar Islam. Dan itu juga cukup banyak kita dapati barakallahu fikum pada sebagian saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Dan itu sebenarnya membutuhkan kepekaan kita. Iya, barakallahu fikum. Mereka itu sebenarnya sangat pengin nunggu, menunggu ada orang yang barakallahu fikum mau mengajak dia. Menunggu ada orang yang bisa memberikan siraman segar untuk hatinya yang kering kerontang. Barakallahu fikum. Iya. Tapi terkadang sebagian orang-orang barakallahu fikum yang mengerti agama, yang sudah ikut pengajian ta'lim, itu sudah berpandangan negatif terlebih dahulu terhadap orang-orang seperti ini. Barakallahu fikum. Sudah menjaga jarak. Iya. Sudah tadi anggapannya enggak mungkin lah orang kayak gitu mau diajak ta'lim. Padahal belum tentu. Iya, barakallahu fikum. Yang namanya hidayah barakallahu fikum, kadang dengan satu kalimat orang itu bisa mendapatkan pencerahan. Barakallahu fikum. Begitu Pak Cipto ya. Iya. Barakallahu fikum. Tapi kita yang terkadang barakallahu fikum kurang peka ya terhadap saudara-saudara kita barakallahu fikum yang sebenarnya mereka sangat butuh atau mereka tuh mengharapkan kalau ada orang yang mau mengajak mereka. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, wallahu jalla wa ala yaqulu, dan Allah jalla wa ala mengatakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Barakallahu. A'rada an dzikri lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi. Maksud dari berpaling dari mengingat Allah adalah dia tidak mau belajar tentang Islam. Dia tidak mau mengamalkan Islam. Barakallahu. Baik. Dia menduga dengan seperti itu hidupnya bisa bebas. Iya, bebas dari aturan, bebas dari kekangan agama, bebas dari segala macam tete bengek yang ada. Padahal barakallahu fikum Allah mengatakan justru orang yang seperti itu akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Gitu ya. Naam, mungkin dia dikatakan bebas dari aturan-aturan agama. Tapi dia tidak lepas dari aturan-aturan dunia. Iya, jangan dikira dia bebas. Jangan dikira dia bisa lepas. Barakallahu fikum. Justru apa? Dia akan dikekang oleh aturan-aturan dunia. Dia akan dikurung oleh barakallahu fikum sistematis dunia. Sebenarnya sama saja, dia juga akan terkekang. Iya, bahkan Allah katakan ma'isyatan dongka, hidupnya itu sempit. Barakallahu fiik. Baik. Tapi syaitan sangat pandai dalam memberikan bisikan-bisikan syaitan kepada orang-orang yang seperti itu. Barakallahu fiik. Menganggap kalau seorang itu ngerti agama, belajar agama, enggak bebas. Langkahnya akan apa? Susah. Barakallahu fiik. Padahal ya hampir sama saja. Iya, ketika dia lepas dari agama, maka dia akan terkekang dengan sistematis aturan dunia. Barakallahu fiik. Iya. Sehingga sebenarnya kalau orang yang dia cerdas, dia pintar, barakallahu fiikum, ya dia tetap mempelajari agamanya, dia mendalami dan berusaha mengamalkannya, barakallahu fiikum. Memang di awal kelihatan berat. Iya, di awal kelihatan seperti memikul gunung awalnya saja, barakallahu fiikum. Tapi setelah itu dia akan mendapatkan plong yang luar biasa. Iya. Ketika kita mengerti sunnah, mengerti barakallahu fikum syariat, memang di awalnya berat. Iya. Barakallahu fikum. Tapi setelah kita beranikan diri, barakallahu fikum, kita sabar dalam memikulnya, habis itu plong. Semuanya jadi seperti biasa. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dalil yang lain menunjukkan kekufuran tindakan i'rad adalah, dan orang-orang yang kafir mereka itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah mengatakan, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Rabb-nya, ya, ketika disebutkan Al-Quran, disebutkan barakallahu fikum tayyib, ayat-ayat Allah, dia berpaling darinya dengan ucapan-ucapan yang seperti disebutkan tadi. Iya. Ketika ada ayat Al-Quran dibacakan, dia mendengar, matikan. Atau diganti-ganti yang lain. Barakallahu fikum. Baik, risih telinga dan hatinya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang lebih zalim daripada orang itu? Sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang pendosa akan membalas mereka. A'rada anha ba'dama dzukira biha. Dia berpaling dari ayat-ayat Allah setelah diingatkan. Barakallahu fikum. Wa hunaka insanun la yata'allamu mim babil kasal. Ini beliau ingin membedakan ya. Ada i'rad yang dihukumi kufur, ada i'rad yang tidak sampai pada tingkatan kufur. Ya, kalau i'rad yang tingkatan kufur tadi gambarannya, orang yang memang dia berpaling secara total terhadap agama ini, tidak mau sama sekali ada keterikatan dengan agama, barakallahu fikum, itu kekufuran. Kemudian kata beliau, di sana ada jenis, ya, bentuk i'rad yang lebih ringan, tidak sampai kufur dalam artian, walaupun ya tetap bahaya juga. Insanun la yata'allamu min babil kasal, yaitu seseorang yang dia tidak belajar ilmu agama, tidak belajar syariat karena malas. Gitu ya, karena malas. Barakallah. Iya. Malas karena taklimnya terlalu jauh. Barakallahu fikum. Tayyib. Malas karena di situ enggak ada teman. Gitu ya. Barakallahu fikum, yang dia kenal. Barakallahu fikum. Males karena apa? Karena di majelis taklim tadi ada orang yang dia benci. Barakallahu fikum. Baik. Hadza la yukaffar. Orang yang seperti ini memang dia tidak dikafirkan. Iya. Yes. Jadi dia itu tidak taklim, bukan karena tidak ada kepedulian dengan agama, tapi karena tadi, ya, entah karena malas, entah karena memang barakallahu fikum rasa malu, entah memang karena macam-macam. Yang seperti ini kata beliau tidak dikafirkan. La walakinnahu yulamu ala kaslihi, tapi orang itu tetap dicela atas kemalasan dia. Ya. Tetap diperingatkan barakallahu fikum. Baik. Atas kemalasan tadi. Amma idza kana taraka talabal ilmi adamar raghbatin fil ilmi hadza huwal i'rad wal iyadu billah. Adapun orang yang meninggalkan menuntut ilmu tidak ada keinginan sedikit pun terhadap ilmu, itulah yang dimaksud dengan i'rad wal iyadu billah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari sifat yang seperti itu. Barakallahu fikum. Hadza huwa alladhi yakfuru. Itulah bentuk i'rad yang dikafirkan. Walakin idza kana al-mar'u yarghabu al-'ilma wa yuhibbu al-'ilma lakinnahu indahu kasal. Akan tetapi apabila seseorang itu dia punya keinginan terhadap ilmu, dia cinta dengan ilmu. Tadi seperti yang saya gambarkan, ya, di dalam hatinya tuh dia pengen belajar, dia pengen ngerti Islam, dia pengen tahu Islam, barakallahu fikum. Tapi ya tadi, karena males, karena malu, barakallahu fikum, karena banyak hal-hal yang lain, akhirnya dia terhalangi dari majelis ilmu. Li'anna talabal ilmi sa'bun, kata beliau. Yatatallabu sabran, yatatallabu tahammulan, yatatallabu julusan. Karena memang menuntut ilmu itu cukup sulit. Iya, barakallahu fikum. Menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran. Menuntut ilmu itu membutuhkan tahammul, yaitu mampu untuk memikul beban. Barakallahu fikum. Menuntut ilmu itu butuh untuk duduk bersimpuh di majelis ilmu. Wahwah kaslan. Nah, orang ini punya tipenya susah yang seperti itu. Dia ini punya karakter yang susah untuk diem gitu ya. Barakallahu fikum. Menyimak. Barakallahu fikum. Tayyib. Sabar untuk menulis. Itu bukan karakternya dia. Sehingga ketika dia berada di majelis ilmu, awal-awalnya itu memang kayak tersiksa. Karena dia mungkin orang lapangan gitu ya, enggak biasa yang seperti itu, barakallahu fikum. Itu yang menyebabkan dia malas, bosan. Apalagi taklimnya kajian kitab. Wah, itu tambah bosan, ngantuknya luar biasa. Iya. Dia senangnya itu model taklim yang ada dagelannya itu, barakallahu fikum. Banyak guyonnya, wah ketawa rame gitu ya. Wah, itu senang dia, seger. Atau taklimnya itu ada nada dan dakwahnya begitu ya. Ada nasyidnya, ada gemelannya, barakallahu fikum. Senang dia. Tapi kalau taklim kayak yang kayak gini tuh, baca kitab gitu ya, disebutkan poin-poin, barakallahu fikum, rincian masalah. Wah, itu yang saya enggak kuat Ustaz Talib yang kayak gitu tuh. Hah? Males saya. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya dia enggak mau ikut majelis taklim yang seperti itu, barakallahu fikum. Iya, senangnya tadi majelis taklim yang barakallahu fikum banyak guyonnya, iya. Majelis taklim yang barakallahu fikum banyak hiburannya, iya. Majelis taklim yang banyak artis-artisnya. Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Fahadha kata beliau yulamu ala kaslihi wa ala tafriti. Orang yang seperti ini tetap dia dicela atas kemalasan dia, atas barakallahu fikum tindakan dia yang meremehkan. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga barakallahu fikum sekali lagi kita belajar ilmu agama itu bukan cari ketawanya. Iya, belajar ilmu agama itu bukan cari hiburannya. Tapi kita belajar ilmu agama itu kita mendapatkan pencerahan tentang syariat ini, kita bisa mengerti. Barakallahu fikum ya. Kita memiliki yang namanya apa? Furqan. Pembeda. Kita memiliki yang namanya pegangan. Ya. Sesuatu yang membuat kita punya prinsip tidak terombang-ambing. Kita bisa tahu, oh ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini ketaatan, ini maksiat, ini halal, ini haram. Itulah ilmu. Kalau kita ketika belajar memiliki kemampuan tadi, barakallahu fikum, kita bisa membedakan tauhid, syirik, bid'ah, sunnah, maksiat, ketaatan, halal dan haram. Berarti cukup berhasil dalam belajar. Tapi kalau kita belajar barakallahu fikum puluhan tahun, ya bahkan 25 tahun ikut majelis taklim, tapi barakallahu fikum kita enggak ngerti mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang halal, mana yang haram, dibuat ngambang karena memang taklimnya yang penting senang-senang, yang penting barakallahu fikum tertawa-tertawa, yang penting hiburan, musik-musik. Tapi kita ngambang. Iya, puluhan tahun kita belajar sampai putih jenggot kita. Kita enggak ngerti. Masih enggak tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Barakallahu fikum. Itu bukan tujuan taklim. Iya, tujuan kita belajar ilmu agama tadi. Barakallahu fikum. Kita memiliki furqan. Pembeda. Kita bisa menilai, kita bisa menimbang, kita punya pegangan. Sehingga enggak gampang terbawa. Ketika ada yang ngomong ini, ngikut ke sini. Ketika ada yang ngomong begini, ikut ke sini. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Gampang terbawa suasana dan arus. Barakallahu fikum. Iya, itu bukan barakallahu fikum tujuan inti dari yang namanya apa? Belajar. Tujuan kita belajar tadi. Iya. Yaitu kita memiliki basirah, cahaya yang menuntun kita kepada kebenaran. Kemudian kata beliau, walakinnahu la yasilu ila haddil kufri. Tetapi dia memang tidak sampai pada batasan kekufuran. Namun tetap tidak bagus. Iya. Seseorang yang taklimnya itu jarang karena males. Barakallahu fikum ya. Baik. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Kata beliau selanjutnya, al-i'rab alladhi yadullu ala adamir raghbati fil ilmi au karahatil ilmi, hadza huwal kufru wal iyadu billah. Sehingga sikap i'rad, berpaling dari agama ini, yang menunjukkan kalau dia tidak memiliki keinginan untuk belajar ilmu agama, atau yang menunjukkan dia itu benci dengan ilmu agama, itulah yang masuk dalam kategori kekufuran. Iya. Sikap berpaling yang muncul karena apa? Memang tidak ada keinginan untuk belajar ilmu agama, atau memang karena benci dengan agama. Itulah yang merupakan bentuk kekufuran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya kata beliau, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wala farqa fi jami'iha ahadihi an-nawaqid bainal hazil wal jadi wal khaif wal mukrah wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Tidak ada perbedaan dalam semua jenis pembatal-pembatal keislaman tadi antara orang yang guyonan dalam melakukannya, bercanda, dengan orang yang memang serius dalam melakukan poin-poin kekufuran tadi. Ya, guyonan, candaan itu tidak menjadi faktor penghalang dari kekufuran. Iya, Barakallahu fikum. Sebagaimana kasusnya orang munafik yang menjadikan Rasul dan para sahabatnya sebagai bahan guyonan. Ya, dan dia beralasan apa? Ya, cuman guyon saja, enggak ada maksud untuk melecehkan Anda wahai Rasul. Sekedar apa? Memperingan perjalanan. Iya, biar enggak terlalu tegang. Ternyata sama Allah tidak diberikan uzur. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Enggak usah banyak alasan. Iya, kamu telah kafir setelah beriman. Jadi yang namanya hazil, candaan atau guyonan terhadap barakallahu fikum amalan-amalan kekufuran itu tidak diberikan uzur. Iya. Dihukumin sama. Barakallahu. Misal dia barakallahu fikum guyonnya dengan sihir. Iya, cuman guyon saja. Tapi dia melakukan praktek sihir. Tetap dihukumi sama. Iya, kan cuman guyon, Ustaz, enggak ada maksud. Barakallahu, cuman mau ngerjain teman saja. Iya, tapi ngerjain temannya itu guyonnya pakai sihir. Sihirnya pun pakai bantuan jin. Iya, cuman lucu-lucuan saja. Guyon buat nakut-nakutin temannya misalnya, barakallahu. Itu bahaya. Iya, tidak dikasih udzur barakallahu fikum. Makanya kata beliau tidak ada beda antara orang yang bercanda atau yang memang benar-benar serius. Wal khaif illa al mukrah. Begitu juga antara orang yang takut. Iya. Kecuali orang yang dipaksa. Barakallahu fikum. Dan semuanya termasuk iya bahaya yang sangat besar kata beliau. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan paling banyak terjadi, fayan baghilil muslim ayuhadziraha atau ayahdharaha wa yakhafu minha ala nafsih, sehingga sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari poin-poin pembatal keislaman tadi dan takut dari hal tersebut akan menimpa dirinya. Na'udzubillahi min mujibatil mujibati ghadabihi wa alimi iqabih. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaannya dan pedihnya hukumannya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah memberikan salawat kepada makhluknya yang terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau, dan juga memberikan salam kepada beliau. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sudah maghrib belum? Baik. Masih ada barakallahu fikum di situ beberapa keterangan dari Syekh Al Fauzan, dan juga nanti akan kita tambahkan terkait dengan ahkam, ya, hukum-hukum bab pengkafiran. Itu penting barakallahu fikum. Apa yang kita bahas tadi kan baru pembahasan secara global, ya. Poin-poin perkara-perkara yang masuk dalam kategori pembatal keislaman. Namun barakallahu fikum bukan berarti kita bisa serampangan dengan mengkafirkan orang-orang sekitar kita. Kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Ketika kita mendapati poin yang kita pelajari tadi ada pada dia. Dia barakallahu fikum. Itu ada barakallahu fikum tayyib, ilmunya tersendiri barakallahu fikum, ada ketentuan-ketentuan yang telah barakallahu fikum ditetapkan oleh syariat. Iya, tidak bisa serampangan, tidak bisa asal-asalan dalam apa? Menghukumi orang itu sebagai kafir karena bahaya. Iya. Kata Rasul, barang siapa yang menghukumi saudaranya kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Iya. Kalau memang benar, ya sudah memang benar orang tadi kafir. Tapi kalau salah, kekufuran itu kembali pada yang menuduh. Barakallahu fikum. Sehingga ini poin yang sangat barakallahu fikum tayyib, penting dan membutuhkan kehati-hatian. Ya, barakallahu fikum. Karena kalau salah langkah, salah kaprah, jadinya ya seperti ini. Ya, orang-orang khawarij, barakallahu fikum, ISIS, dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Itu membutuhkan ilmu, barakallahu fikum, yang akan dijelaskan oleh mereka para ulama. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.